Sekian lama sudah kita telah berpisah. Ku rasa kini engkau tak sendiri lagi. Aku pun kini juga seperti dirimu. Satu hati telah mengisi hidup. Andai kau dengar syair lagi, jujur saja aku sangat merindukanmu. Memang tak pantas mengayang tentang dirimu, sebab kau tak lagi seperti kendati berasa itu. Biarkan ku hadang rinduku terlarang. Biar ku simpan saja, biar ku pendam sudah. Terlarang sudah. Rinduku padamu. Biarkan ku hadang.